إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ketiga, hadis Anas dalam bab tentang wajibnya ketaatan kepada pemerintah yang berkuasa selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Beliau sebutkan an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istumila 'alaykum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah, rawahu al-Bukhari. Dari Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar dan taati, patuhlah kepada pemerintah kalian walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak dari Habasyah hitam, seakan di kepalanya ada zabib, kismis. Hadis diriwayatkan Bukhari. Semakna dengan itu hadis berikutnya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika as-sam'u wat-tha'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahik wa atharatin alaik, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu bersabda, wajib bagimu untuk mendengar dan patuh dalam keadaan kamu senang ataupun susah, mudah ataupun sulit, semangat ataupun dalam keadaan berat atau pahit, terpaksa, sesuatu yang tidak mengenakkan kamu, taati. Bahkan kalaupun itu atharatin alaih, dalam keadaan kamu iri karena si penguasa lebih mementingkan dirinya sendiri atau kepentingan pribadinya ketimbang nasib dan kepentingan rakyatnya, sehingga tentunya dengan itu rakyat iri dan bahkan sakit hati. Dalam keadaan seperti itu tetaplah taat dan patuh kepada pemerintahmu. Di dalam riwayat in amara alaikum 'abdun mujaddah hasibtuha qalat aswad yaqudukum bi kitabillahi fasma'u wa ati'u. Kalaupun yang memimpin kalian itu seorang budak mujaddah yang terputus jari jemarinya, tidak ada atau tidak lengkap, tidak sempurna anggota tubuhnya, jari jemari dia hilang atau terputus, sehingga ya tentunya masyaallah alafiyah jelek penampilannya, buruk. Selama dan juga disebutkan aswad, dia pun hitam kulitnya. Tapi dia memimpin kalian dengan kitab Allah, maka taati dan patuhi. Disebutkan sifat-sifat ini, hitam, terputus jari-jarinya, di kepalanya ada seperti kismis. Semua ini menjelaskan bahwa si pemimpin ini sangat hina-dina secara fisik atau status sosialnya, sangat rendah, jelek khilqahnya, ciptaannya. Ka'anna ra'sahu zabib, sifat-sifat yang Rasul sebutkan ini biasanya hanya ada pada orang-orang rendahan yang pekerjaannya pun juga profesi yang rendah. Artinya paling ya jadi budak, mikul, atau mengangkat ini itu pekerjaan berat dengan gaji murah. Seringnya semacam itu. Tetapi subhanallah, kalau kemudian dia berpuasa, seringnya dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, sehingga dia dapati, dia pegang kepemimpinan tertinggi dengan kudeta atau semisalnya. Hasil dia yang memimpin sekarang, dia yang berkuasa. Di situ Rasulullah katakan taati oleh kalian, patuhi pemerintah kalian itu, walaupun dengan sekian kekurangan dan kerendahan yang ada padanya. Para ulama jelaskan makna hadis ini, selama mereka di atas Islam berpegang dan mengajak kalian kepada Quran, kepada sunnah, apapun kondisi fisiknya atau bahkan kondisi keagamaannya, mungkin dia sendiri fasik, rusak, akhlaknya juga jatuh, moralnya. Yang penting bagi kalian, ini yang Rasulullah wasiatkan sebagai umat Rasulullah SAW, jangan kalian menentang, jangan kalian melawan yang berkuasa tersebut. Tentunya terkhusus ketika muncul darinya kemungkaran-kemungkaran, ketika tampak banyak perkara yang menyalahi kemakrufan, menyalahi agama. Tetapi ingatkan dia dengan nasihat yang baik, mauidhah, dan yang semisalnya. Di dalam hadis ini Rasul memerintahkan taat, patuh, tidak boleh menentang kepada pemerintah yang berkuasa, bahkan kalau dia budak yang dengan sekian kekurangannya fisiknya. Sementara di dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pemerintahan itu dari Quraisy, al-a'immah min Quraisy. Rasulullah sebutkan imamah, kepemimpinan itu dari orang-orang Quraisy. Dan Quraisy tentunya suku yang tinggi, yang mulia nasab dan keturunannya. Ini perlu dijamak adanya pengkompromian. Jawaban para ulama dua. Yang satu, pertama mereka katakan yang dimaksud di dalam hadis ini nuwabul khalifah. Yang tersebut dalam hadis ini kuda hitam, potongannya terpotong, jarinya, kepalanya seperti kismis. Yang dimaksud dia adalah wakil-wakil atau bawahan khalifah. Khalifahnya Quraisy tetap. Tetapi misalnya namanya negara besar, di daerah sana, di kepulauan sana, gubernurnya kuda ini tadi. Di kota sana, di perdalaman sana ada bupatinya, wailah apa namanya, amir, ini budak seperti ini. Tapi pucuk pimpinan tertinggi tetap Quraisy. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua mereka katakan yang dimaksud ketika budak ini memegang tanduk kepemimpinan teratas, dia sebagai khalifah dengan kekuasaan. Nah, dia bisa merebut, dia bisa ini dengan satu dan lain cara. Yang jelas dia sekarang yang berkuasa. Dia sekarang yang memimpin. Nah, saat dia memimpin, tentunya bukan yang dibicarakan ideal yang pantas jadi pemimpin atau tidak, tetapi rakyat kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka untuk mentaati hukum-hukum dan kekuasaan yang ada darinya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Kata Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, di dalam hadis Bukhari yang dianas sengaja disebutkan di kepalanya seperti kismis. Kismis ma'ruf dari anggur matang yang dikeringkan. Disebut demikian satu karena rambutnya sangat hitam dan sangat ikal, sangat keriting yang luar biasa, dan itu sifat yang ma'ruf atau umum di Afrika sana. Karena Rasul katakan Habasyi, dia dari Habasya sana, Ethiopia atau Eritrea dan sekitarnya sana. Rambutnya sangat ikal dan hitam, seakan seperti kismis, bulat-bulat ikal di kepalanya. Itu yang Rasul sebutkan. Dan yang demikian tentu basyik, penampilan atau ciptaan yang keumuman orang melihatnya jelek, tidak baik, kurang sempurna, sehingga keumumannya enggak dianggap orang seperti ini. Jangan keburu buru-buru mau ditaati dan dipatuhi, dimuliakan, dianggap aja enggak pada keumumannya budak dan ini. Tapi permasalahannya dia sekarang memimpin, dia sebagai penguasa tertinggi. Disitulah Rasul perintahkan untuk mereka ditaati. Isma'u wa ati'u, taati dan patuhi mereka. Hadis ini merupakan bimbingan di dalam sunnah untuk jam'ul kalimah, kalimatul muslimin. Bagaimana terciptanya dan terjaganya persatuan kaum muslimin agar itu tidak dirusak tidak dipecah dengan pemberontakan, perlawanan, penentangan di sana dan di sini. Ini sadun dzari'ah, sebagai penutup pintu fitnah, sebagai pemadam api fitnah. Karena kalau terjadi perlawanan, penentangan, akan terjadi pertumpahan darah tentunya, dan yang menjadi korban adalah kaum muslimin lagi, ribuan, bahkan lebih dari itu, menjadi korban, terbunuh, dari yang laki, yang wanita, orang-orang tua, anak-anak kecil. Sudah, kalau sudah fitnah terjadi, tidak akan terpilih siapa yang selamat, siapa yang ini, semua akan terkena imbas dan dampaknya na'udzubillah min dalik, seperti yang terjadi di sana sini, tiada ujung pangkalnya, pembunuhan terus setiap hari. Nah, nyawa tiada harganya di Syria, di sana, di sini. Awal dan asal muasalnya adalah penentangan kepada pemerintah yang ada, sementara mereka enggak punya kemampuan. Masakin muslimin dalam keadaan lemah, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk menghadapi penguasa yang zalim, yang kejam, yang bengis, sementara dia punya power, dia punya tentara, dia punya persenjataan, terlatih dan lain sebagainya. Ini muslimin masakin, bisa apa dia? Tidak tahu menau, tidak ada persiapan, tidak ada ini. Perang pun harus ada persiapan. Allah yang perintahkan, wa a'iddulahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail al-aya. Siapkan untuk memerangi musuh kalian itu segala kekuatan yang kalian bisa persiapkan, segalanya. Lah ini kapan mereka pernah dilatih militer, kaum muslimin ini? Rakyat jelata, pedagang, pelajar, yang ini mungkin orang tua, yang ini ahli masjid, yang ini enggak tahu menau. Namanya perang kan butuh taktik, butuh ilmu, butuh ini, persenjataan dan lain sebagainya. Rakyatnya tentara dilatih, dia pengalaman dan seterusnya. Dipaksa mau enggak mau jihad, jihad, perang, ayo jatuhkan penguasa ini, jatuhkan. Akhirnya siapa yang jadi korban? Siapa yang bertanggung jawab? Nyawa sekian banyak kaum muslimin. Awal mulanya dipaksa teriak-teriak, jihad, sudah, ayo mau kapan kalian? Terus diam begini, lawan itu, perangi, begini, begini. Ber terjadi perang. Nyawa sekian banyak. Anak kecil, orang tua, wanita, kehormatan, dan seterusnya. Na'udzubillah. Yang sebelumnya mereka dalam keadaan jauh lebih baik, walaupun dalam keadaan tertindas, tapi aman, selamat. Gak ada pembunuhan, gak ada. Nyawa mereka terjaga, kehormatannya masih terjaga. Begitu menentang, begitu mereka keluar melawan, dan seperti serempak yang mereka istilahkan Rabi'ul Arabi, di hampir keseluruhan negeri-negeri di Timur Tengah, seperti barang serempak di Mesirnya, di Bahrain, di Syria, di sana, di sini, Yaman dan tempat-tempat lainnya. Subhanallah, nyawa yang menjadi taruhan. Ini yang Rasulullah jaga dari umatnya. Jangan, jangan taati, dengar saja, sabar. Wa ala atharatin alaikna, walaupun itu membuat kamu iri dan sakit hati, si pemerintahnya begini, melakukan kemungkaran, melakukan ini, justru di situ letak keutamaan kesabaran. Ketika ada kezoliman, ketika ada kemungkaran, akan jauh lebih kecil, akan jauh lebih kecil mafsadahnya, madharatnya, dibanding kalau mereka keluar melawan. Dan terbukti subhanallah, tragedi kemanusiaan, berapa banyak sudah korban berjatuhan, belum lagi yang masih selamat melarikan diri, mengungsi ke sana kemari cari suaka, nah, tanpa rumah, tanpa ini, menunggu bantuan, sekian banyak, tidak sedikit. Nah, yang semula mereka aman di rumahnya, di tempatnya, walaupun dengan sekian kekurangan, kedzaliman yang terjadi. Maka ini perintah Rasul SAW untuk menekan dan meminimalisir madarat dan kerusakan yang ada, agar api fitnah itu terpadamkan. Sunnah rahmat. Rasul SAW sangat rauf, rahim kepada umatnya. Jauh pandangannya ke depan. Tapi orang-orang jahil yang tidak tahu menahu tentang syariat Allah dan tidak faham ajaran agama dari Quran dan Sunnah, hanya mendahulukan emosi, hanya mendahulukan kemarahan tanpa didukung, tanpa didasari oleh nusus dan dalil yang ada. Dipaksa keluar, keluar perang-perang, lawan, jihad. Masakin, kasihan kaum muslimin. Nasallallahu al-afiyah wassalama. Demikian di dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk umat ini sabar, memberi ketaatan dan kepatuhannya kepada pemerintahnya. Di dalam sejarah terbukti bahwasanya penguasa seringnya banyak kemungkaran dan kedzaliman yang ada pada mereka. Artinya tipe pemimpin yang adil, tipe pemimpin yang masya Allah khair, baik, takut kepada Allah dan sebagainya, bisa dihitung jari. Setelah Khulafaur Rasyidin tentunya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ini terbaik. Setelah itu sedikit sekali yang dikenal dengan kealimannya, keadilannya, bisa dihitung. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, fulan, Harun al-Rashid, fulan. Sedikit sekali, hampir keseluruhannya sebegitulah. Namanya dunia kekuasaan, dunia ini banyak fitnah, banyak godaan. Tetapi yang jauh lebih penting bagi kita, bagaimana toladan-toladan kita, toladan bagi umat ini dari para imam dan para ulama sunnah bersikap bagaimana? Karena mereka toladan, perlu kita tiru. Orang yang jauh lebih mengerti agama daripada kita. Orang yang jauh lebih cemburu kepada syariat dan agamanya daripada kita. Jauh lebih menginginkan kemaslahatan daripada kita. Jauh lebih berjihad daripada kita dan seluruhnya sudah. Kita tertinggal jauh banyak dari mereka, para imam dan para ulama. Tidak satu pun dalam sejarah yang mereka keluar melawan atau memprovokasi dan mengajak massa kaum muslimin yang ada di zaman itu untuk melawan. Lihat dalam sejarah, banyak para ulama, banyak para imam, imam besar. Sebut saja ketika dinasti Umayyah dijatuhkan, terakhir khalifahnya, dan naik khalifah pertama dinasti Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah, disebutkan dalam tarikh, begitu dia kuasai istana sudah semua terbunuh. Dia perintahkan untuk jenazah-jenazah Bani Umayyah yang terbunuh, gubernurnya, menteri-menterinya, pasukan dan siapapun, untuk dikumpulkan di tengah istana, di ruangan besar. Wahsi dia perintahkan untuk ditumpuk, ditumpuk jenazah itu, jenazah manusia ini, kumpul, ditumpuk sampai jadi tumpukan banyak. Darah masih segar keluar dari mereka. Kemudian dia minta untuk ditutupi dengan kain putih jenazah-jenazah ini. Lalu dia ajak pembesar-pembesar pasukannya dari Bani Abbas atau Abbasiyah naik dan duduk di atas jenazah-jenazah itu, dan pesta pora, disembelih kambing, mereka makan daging dengan di atas jenazah. Kebengisan dan kekerasan hati yang luar biasa. Na'udzubillah. Sejarah mencatat. Nah, setelah pergolakan terjadi. Tapi tidak seberapa penting. Yang jauh lebih penting, di masa itu ada a'immah. Ada Malik bin Anas, ada Syafi'i, ada Fulan Auza'i, Abu Zur'ah, imam-imam sunnah. Tidak ada suara dari mereka. Dalam artian kemudian mereka katakan ini mungkar. Pemimpin ini yang sekarang, Khalifah Abul Abbas As-Saffah, tidak bisa didiamkan. Zalim, kejam, begini-begini. Kita harus ngelawan, gulingkan, kudeta, berontak, jihad. Enggak ada. Kenapa para imam ini penakut, pecundang? Malik ibnu Anas, Syafi'i, Muhammad bin Idris rahimahullah, Abu Zur'ah, a'immah besar, para ulama Islam. Atau justru karena mereka bijak, arif, menilai segala sesuatu jauh ke depan. Tidak ada yang mereka. Bahkan ketika Imam Malik difitnah, menggembosi baiat kepada Abu Abbas, karena Abu Abbas untuk menguatkan baiat orang kepadanya, dia minta siapapun yang baiat harus menceraikan istrinya. Tentu nggak akan, nggak main-main begitu. Jika dia betul menceraikan istrinya dan empat, berarti baiatnya betul-betul sehidup semati, sumpah setia kepadanya. Umat gelisah, kif, istri yang masih dia cintai harus dia cerai hanya karena baiat. Walhasil mereka tanya kepada Imam Malik, dan Imam Malik fatwakan, gak ada yang semacam itu, cerai tidak jatuh, tidak teranggap. Jawaban Malik ini disampaikan kepada Khalifah Abu Abbas, dengan redaksi yang lain tentunya Malik mengingkari baiat kepadamu, menolak ini. Padahal Malik enggak demikian. Beliau ditanya bagaimana perceraian yang semacam itu, Imam Malik katakan itu dipaksa, enggak teranggap cerainya. Dan itu jawaban syar'i. Al-muhim kemudian Imam Malik ditangkap dan dipenjara, disiksa. Ini penguasa yang zalim. Nah, walhasil karena adik Abu Abbas dekat dengan Imam Malik, Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah, dibebaskan Imam Malik setelah sekian waktu tentunya disiksa, di penjara, di azab. Orang pada menunggu kaif imamnya, ulama besar Malik, gurunya Imam Syafi'i, guru besarnya bahkan. Al-Muhim ketika Imam Malik keluar, orang menunggu-nunggu diapakan ini imamnya, ulamanya. Mereka tanya, "Kif, bagaimana diapakan kau?" Kata Imam Malik menjawab dengan jawaban yang bagaikan angin surga bagi umat, bagi kaum muslimin. Beliau hanya jawab, "Laisa kullu ma yu'rafu yuqal." Enggak semua yang diketahui bisa disampaikan. Titik. Hanya itu jawaban Imam Malik. Enggak semua yang diketahui bisa disampaikan. Bes. Beliau enggak memanfaatkan momen itu untuk balas dendam atas emosi terzoliminya beliau. Saya disiksa di penjara, saya begini, penjaranya begini, sempit penjaranya begini, siksaannya begini, makanannya seperti ini itu, seperti biasa yang disuarakan oleh ahlul fitnah. Enggak ada Imam Malik. Wala bicara satu pun bagaimana beliau disiksa. Tidak satu huruf pun keluar dari lisan beliau tentang siksaannya. Kalau itu diucapkan Malik, marah orang. Umat jauh lebih cinta kepada ulamanya ketimbang khalifah seperti ini. Seandainya disampaikan oleh Imam Malik, mereka akan marah, akan melawan, menentang, gak terima. Yang terjadi kembali pertumpahan darah, nyawa lagi jadi taruhannya. Imam Malik jauh pandangannya, gak bicara sama sekali beliau. Tidak semua yang diketahui bisa disampaikan. Bas, cukup. Rahimahullah. Para ulama menerapkan faham, tahu apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Nyata terjemahan secara hidup dari perintah-perintah Rasul SAW di dalam sunnahnya, diamalkan oleh para imam. Dan itu tauladan kita. Merekalah tauladan kita, tauladan umat ini. Para ulama, para imam yang mengerti sunnah Rasul, yang mengamalkannya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mereka. Adapun yang teriak-teriak, maksa, jihad, perang ini, tunglawan, berontak, kudeta, siapa yang menjadi toladan bagi mereka? Ulama siapa? Imam yang mana? Dari imam-imam yang ma'ruf di masa tabi'in, di masa atba' tabi'in, yang setelahnya, dan yang setelahnya. Siapa yang menjadi toladannya? Maka perlu umat ini sadar dan mengerti besar dan pentingnya perkara ini, betapa sunnah mengajarkan untuk persatuan itu dijaga, persatuan dalam satu kepemimpinan, kesatuan dalam satu kekuasaan, ketaatan kepada satu penguasa yang ada, tidak dilawan, tidak ditentang. Nah, dengan itu terjaga darah, nyawa, kehormatan. Nah, itu yang diinginkan oleh syariat, itu yang dijaga oleh sunnah. Nyawa orang jauh lebih besar maknanya. Dan diselamatkannya atau terselamatkannya nyawa dan kehormatan itu sudah kemenangan besar bagi orang yang mengerti agama, mengerti syariat Allah. Tidak harus namanya kemenangan itu kamu yang menang, musuhmu kalah, jatuh, mati, terbunuh. Enggak harus demikian namanya kemenangan. Terbukti banyak di dalam sunnah bagaimana Allah memerintahkan mukminin di akhir zaman bersama Nabi Isa alaihi salam yang turun setelah mereka dibunuhnya Dajjal dan seterusnya, ketika keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, umat yang kejam, yang bengis, ma'ruflah sifatnya seperti apa, na'udzubillah. Walhasil Allah perintahkan saat itu untuk Nabi Isa bersama seluruh mukminin yang masih ada di waktu itu di akhir zaman untuk lari, berlindung ke puncak-puncak gunung, menyelamatkan diri dari kejahatan Ya'juj wa Ma'juj. Bahkan dikatakan mereka ini orang-orang yang kalian tidak akan bisa menghadapi dalam hadis. Qaumun la kibala lakum biha. Enggak bisa kalian hadapi, bukan kelas kalian untuk menghadapi mereka. Kejam luar biasa. Mereka lewat Ya'juj ini. Yang terdepannya melewati danau, begitu yang belakangnya danaunya habis. Begitu mereka bunuh mereka ini, semua yang mereka jumpai, kesombongan dan kecokaan mereka hingga mereka katakan, kita sudah hampir menyelesaikan semua yang ada di muka bumi. Ayo kita mulai menghabisi seluruh yang ada di langit. Lalu mereka arahkan panah-panahnya ke arah langit. Semuanya di dalam sunnah. Asyahid, mukminin yang bersama Nabi Isa diperintahkan untuk menyelamatkan diri ke atas-atas gunung agar terhindar dari kejahatan Ya'juj, sampai kemudian Allah hancurkan sendiri Ya'juj wa Ma'juj. Pertanyaan, kenapa Nabi Isa enggak perang saja ngajak mukminin? Ini kurang ajar Ya'juj wa Ma'juj, ini mungkar, ini kejem, zalim gini, kita enggak bisa tinggal diam. Perang, jihad, ya Allah, bismillah. Yang terbunuh syahid. Ini seorang nabi yang mulia dan bersama mukminin. Kenapa Nabi Isa takut mati? Nabi enggak senang jihad, tidak ingin syahid, sehingga harus lari ke puncak-puncak gunung. Kesempatan musuh di depan mata. Tapi tidak. Dengan perintah dari Allah dan itu syariat untuk menyelamatkan nyawa dan kehormatan kaum muslimin, mukminin disuruh menyelamatkan diri ke gunung-gunung. Itu sudah kemenangan. Terselamatkan nyawa, kehormatan, darah bagi kaum muslimin, laki, wanita, orang tua, anak kecil, itu kemenangan besar. Al-Muhim itu beberapa makna penting. Maka hadis salah satu dalil yang menunjukkan perintah taat kepada pemimpin, penguasa, walaupun dia itu zalim, walaupun dia itu kejam dan bengis. Nah, karena itu kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, itu perintah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jika saja mereka mau menengok dan melihat ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر Dan dari Abdullah bin Amr berkata, kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu safar, perjalanan. Fanazalna manzilan, kemudian kami berhenti di suatu tempat. Isya ya. Taib. Kan waktu isya masuk, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wa sallam. Muhammad. Alhamdulillah.